إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membaca hadis yang ketiga dari bab ghuslul janabah atau dari bab al-ghuslu minal janabah, mandi junub. Langsung saja kita membaca hadisnya. Berkata al-muallif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur المقدسي الدمشقي رحمه الله تعالى عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده متفق عليه. Dari Maimunah bintul Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata. Dari Maimunah bintul Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku mengambilkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masuk wadatu ini kalau secara bahasa artinya meletakkan. Namun di sini maksudnya adalah mengambilkan. Aku mengambilkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al janabah. Air yang digunakan untuk mandi junub atau air yang beliau gunakan untuk wudu pada saat mandi junub. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Kemudian Rasulullah menuangkan dari bejana tadi yang berisi air, menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kiri sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tsumma ghassala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marratain. Kemudian beliau memukulkan tangannya, ini maksudnya menggosokkan tangannya ke tanah atau ke dinding sebanyak 2 kali. Tsumma tamadda, kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Wa ghassala wajhahu, kemudian beliau mencuci wajahnya, membasuh wajahnya. Wadhira wadhira'aihi, dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku, kedua lengannya. Tsumma afadha 'ala ra'sihi al-ma', kemudian beliau menuangkan air di atas kepalanya. Tsumma ghassala jasadahu, kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya. Tsumma tanaha, kemudian beliau berpindah sedikit. Faghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Maimunah bintul Harits mengatakan, fa'ataituhu bi khirqatin, kemudian aku mendatangkan, memberikan kepada Nabi SAW potongan kain atau handuk. Falam yuridha, namun Rasulullah tidak menerimanya. Faja'ala yanfudul ma'a biyadih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan air, yakni yang menempel di tubuh beliau, dengan menggunakan tangannya. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Disebutkan dalam ta'liq di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada urutan hadis yang ke-270 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 337. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya, karena telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim, sehingga hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya. Adapun riwayat hadis ini berasal dari Maimunah bintul Harits, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maimunah bintul Harits bin Hazan Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah ketika beliau umrah. Dan Maimunah bintul Harits ini memiliki saudara tiri. Kalau yang perempuan itu Ummul Fadl, yang laki-laki ini kakak tiri ya, Ummul Fadl dan Abdullah ibn al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun adik tirinya yaitu Ummu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhum. Dan wanita atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir beliau nikahi adalah Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anhu, wa hiya akhiru man tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri atau wanita yang paling terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di daerah Saraf pada tahun 51 Hijriah. Hadits ini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan tentang tata cara mandi junub atau salah satu dari tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara perinciannya dijelaskan oleh Maimunah bintul Haris radhiyallahu ta'ala anha. Apa saja? Yang pertama yang beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Setelah mencuci kedua tangan, yakni maksudnya kedua telapak tangan, setelah mencuci kedua telapak tangan, disebutkan oleh Maimunah bintul Harits yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mencuci kemaluan. Nah, setelah mencuci kemaluan, maka yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memukulkan tangannya atau menggosokkan tangan yang beliau gunakan untuk mencuci kemaluan tadi ke tanah, ke lantai atau ke dinding. Nah, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur sekaligus istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, yang kemudian nanti disusul dengan istinsar, mengeluarkan air kembali. Nah, seperti yang biasa kita lakukan ketika berwudu. Setelah matmadah berkumur-kumur dan istinsyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah. Ini membasuh wajah seperti kita membasuh pada saat berwudu dengan memperhatikan batasan-batasannya. Setelah membasuh wajah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua lengannya. Seperti kita membasuh kedua lengan kita pada saat berwudu dengan memperhatikan pula batasannya, yaitu sampai ke siku. Setelah membasuh tangan, kedua tangannya sampai ke siku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya. Nah, dituangkan air. Tidak disebutkan di situ jumlahnya. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mencuci kedua tangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya. Setelah menuangkan air di atas kepala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh seluruh tubuhnya. Membasuh seluruh tubuhnya. Selesai membasuh seluruh tubuh, kira-kira kita sudah merasa seluruh tubuh kita sudah terkena air, bilasan atau siraman air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergeser sedikit. Kalau tadi mungkin mandinya di sini, beliau bergeser sedikit. Nah, bergeser sedikit, setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Nah, mencuci kedua kakinya. Setelah beliau mencuci kedua kakinya, yang itu merupakan sebagai penutup dari mandi junub yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini, maka istri beliau Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anha memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam handuk. Namun handuk tersebut ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeringkan sisa-sisa air mandi beliau yang masih menempel di tubuh beliau dengan menggunakan tangannya. Nah, ini tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan yang dikisahkan atau diceritakan oleh Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha. Tata cara yang diceritakan oleh Maimunah bintul Harits dengan tata cara yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pada hadis yang sebelumnya yang telah kita baca memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah kalau hadis yang sebelumnya yang kita baca yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mandi junub yang diawali dengan berwudu seperti wudu salat secara sempurna. Secara sempurna, mulai dari kumur-kumur sampai membasuh kaki, baru setelah itu beliau melanjut dengan mandi. Dengan mandi. Ini kalau hadis Aisyah yang kita baca dahulu. Adapun hadis Maimunah bintul Harits yang barusan kita baca sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Perbedaannya yaitu pada saat berwudu. Kalau hadis Aisyah, wudunya itu secara sempurna dari kumur-kumur sampai membasuh kedua kaki. Kalau hadis Maimunah bintul Harits ini secara lafadz itu disebutkan sampai membasuh kedua lengannya. Kedua lengannya. Dan sebagian para ulama menyebutkan sampai mengusap kepala, namun Rasulullah tidak mengusap, namun mengguyurkan air di atas kepalanya. Kakinya kapan? Kakinya belum, nanti. Setelah membasuh kedua tangan, kemudian mengguyurkan air di atas kepala, baru setelah itu mandi menyeluruh, dibasahi seluruh tubuhnya sampai kita yakin merasa seluruh tubuh kita telah terbasahi oleh air, maka kita menyempurnakan wudu yang belum sempurna tadi. Yang belum tadi apa? Membasuh kedua kaki, kan terakhirnya kan sampai kepala, membasuh atau menyiram kepala, kemudian menyiram seluruh tubuh, tapi kakinya belum. Kakinya kapan? Kakinya setelah membasuh seluruh tubuh. Setelah membasuh seluruh tubuh, kita bergeser sedikit, baru kemudian kita menyempurnakan wudu kita tadi dengan membasuh kedua kaki. Nah, jadi membasuh kedua kakinya diakhirkan. Kalau hadis Aisyah, wudunya secara sempurna langsung di awal kali sebelum mandi, mulai dari kumur-kumur sampai membasuh kedua kaki, baru kemudian mandi. Kalau hadis Maimunah, berwudunya itu sampai kepala saja. Kakinya nanti setelah mandi baru kakinya dibilas. Nah, sehingga di sini secara globalnya memiliki dua cara. Kalau secara terperincinya tata cara sholat Nabi itu banyak. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub melakukan sesuatu yang di hadis lain tidak disebutkan. Terkadang pula di hadis yang ini tidak disebutkan, di hadis yang sana disebutkan. Seperti contoh adalah setelah mencuci kemaluan. Di hadis Aisyah yang kita baca sebelumnya tidak disebutkan oleh Aisyah Rasulullah menggosokkan tangan yang beliau gunakan untuk mencuci kemaluan ke tanah atau ke lantai atau ke dinding. Ke dinding. Tidak disebutkan oleh Aisyah, namun disebutkan oleh Maimunah radhiyallahu ta'ala. Nah, sehingga secara terperincinya itu tata cara salat, tata cara mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Nah, namun secara globalnya terbagi menjadi dua. Dari sisi tata cara berwudunya sebelum mandi. Nah, bisa dengan cara berwudu sebelum mandi dengan wudu yang sempurna, mulai dari kumur-kumur sampai membasuh kedua kaki. Bisa pula dengan cara berwudu sampai menyiram, membasuh kedua tangan, lalu kemudian setelah itu menyiram di atas menyiram kepalanya, baru setelah itu mandi secara menyeluruh, baru kemudian menyempurnakan wudunya di akhir dengan cara membasuh kedua kakinya. Nah, lalu mana yang afdol? Yang afdol tentunya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita mengamalkan yang ini, kadang-kadang mengamalkan yang cara seperti ini, kadang-kadang mengamalkan cara yang seperti itu. Nah, apa yang kita ketahui dari tata cara mandi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam caranya, kita kadang-kadang mengamalkan ini, mengamalkan itu, yang afdol. Sehingga seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi dari tata cara mandi itu kita amalkan. Kita amalkan. Sama seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya. Salat sunnah sebelum zuhur. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah qabliyah sebelum zuhur itu 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwasannya orang yang salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat itu akan diharamkan dari api neraka. Nah, mana yang afdal? Ya, kita amalkan kadang-kadang 2, kadang-kadang 4. Nah, sehingga mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, maka itu yang lebih baik. Yang lebih baik. Meskipun terkait dengan bab mandi junub sebagaimana yang pernah kita sebutkan, mandi junub itu tata caranya terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama adalah tata cara yang sifatnya ijza atau mujizi, yang sifatnya itu hanya mencukupi saja. Nah, dalam artian hanya memperhatikan sahnya saja, yaitu dengan cara membasahi seluruh tubuh tanpa diawali dengan gerakan-gerakan tertentu atau amalan-amalan tertentu. Masuk kamar mandi langsung siram dengan niat mandi junub, siram sudah. Nah, ini tata cara ijza, hukumnya boleh, sah. Nah, boleh dan sah. Nah, namun ada tata cara yang kedua, yaitu tata cara yang sifatnya mustahab, yang sunnah, yang afdol. Seperti apa? Yaitu seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri, lalu kemudian tangan yang kita gunakan untuk mencuci kemaluan tadi kita gosokkan ke tanah atau ke dinding. Nah, setelah itu kita berwudu. Nah, terserah berwudunya sempurna atau tidak nanti. Baru kemudian kita tuangkan air di atas kepala. Kalau di dalam hadis Aisyah disela-sela rambutnya, ya kan? Dia kayak dikeramasi gitu ya. Nah, disela-sela, kemudian selesai sampai kira-kira merata, air itu sudah membasahi seluruh kulit kepala, baru kemudian mandi secara menyeluruh. Kalau tadi wudunya ketika membasuh kaki belum, maka kita bergeser sedikit dari tempat mandi kita, baru kemudian kita mencuci kedua kaki kita. Ini tata cara yang afdol. Yang ketika seorang mengamalkan seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Nah, karena mengamalkan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita sebutkan beberapa dalil, mungkin ada pertanyaan. Lalu apakah pernah Rasulullah itu hanya mandi junub tanpa wudu, cukup menyiram saja atau gimana? Apakah Rasulullah pernah? Tayib, kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan anna wafda Thaqif sa'alu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu inna ardhana ardun baridatun fa kaifa bil ghusli. Bahwasannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasannya utusan Thaqif, ini ada gerombolan orang yang utusan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Inna ardhana ardun baridah." Sesungguhnya kampung kami ini kampung yang suhunya dingin. Lalu bagaimana kalau kita mandi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma ana fa ufrighu ala ra'si thalatan." Kalau seperti itu, yakni kalau salah keandainya kondisi keadaan dingin, cuacanya dingin, maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya menuangkan di atas kepalaku dengan 3 kali siraman. Yakni maksudnya hanya disiram, yang itu semua membasahi seluruh tubuh beliau. Beliau tidak menyebutkan di situ beliau mencuci tangan, beliau berwudu atau mencuci kemaluan. Tapi ketika ditanya, beliau hanya menjawab apa? Hanya menuangkan di atas kepala 3 kali tuangan air atau 3 kali siraman. Nah, di sini menunjukkan kalau seorang hanya membasahi seluruh tubuhnya tanpa ada amalan-amalan tertentu di awalnya, maka hukumnya sah. Seperti misal saat seorang junub pergi ke laut dengan niat mau mandi junub, maka dia nyemplung, nyelam dengan sekali selaman, klip. Kemudian dia naik pulang, maka hukumnya sah. Hadas besar yang ada pada dirinya sudah terangkat. Hadas besar yang ada pada dirinya sudah terangkat dengan sekali celupan tadi, sekali dia menyelam, yang seluruh tubuhnya itu telah terbasahi oleh air. Nah, ini namanya tata cara ijza atau mujizi, yaitu tata cara yang hanya mencukupi, yakni hanya fokus ke sahnya saja. Namun tata cara yang kedua yang lebih afdal, yaitu dengan mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan tertentu sebelum kita mandi, mencuci tangan, cuci kemaluan, berwudu dan seterusnya. Wallahu taala alamu bisawab. Hadis, demikian pula hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an, yang juga mengisahkan kalau Rasulullah ketika mandi junub beliau tidak berwudu atau tidak melakukan amalan-amalan tertentu sebelumnya. Hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami'. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, tadzakarna ghusl al-janabah 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa akhudhu mil'a kaffi thalathan fa asubbu 'ala ra'si thumma afidhuhu ba'du 'ala sa'iri jasadi. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, kami yakni para sahabat bercerita tentang mandi junub di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka bercerita sesama para sahabat, tapi di sampingnya itu ada Rasulullah yang mendengarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari apa yang mereka ceritakan tentang mandi junub dengan mengatakan, adapun saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengambil yakni 3 telapak tangan air yang kemudian sebahagiannya aku tuangkan di atas kepalaku meskipun dibantu dengan gosokan-gosokan, dan sisanya aku gunakan untuk membasahi seluruh tubuhku. Nah, beliau hanya 3 sok. Nah, mandi junub dengan menggunakan 3 sok, 3 telapak tangan. Nah, sebahagiannya beliau gunakan untuk apa? Membasahi kepala, dan sisanya beliau gunakan untuk membasahi seluruh tubuhnya. Nah, kalau 3 sok itu mungkin kalau 1 gayung yang standar itu lebih banyak kayaknya ya. Mungkin 1/2 gayung atau. Nah, menunjukkan apa? Rasulullah di sini tidak menyebutkan beliau mencuci tangan, mencuci kemaluan, tapi langsung menggunakan 3 sok tersebut, sebahagiannya untuk membasahi kepala dan sebahagiannya itu untuk membasahi seluruh tubuhnya. Nah, sehingga mandi junub itu tidak mesti harus airnya itu dialirkan sampai basah semula. Nah, meskipun sedikit kita tuangkan lalu kemudian kita menggunakan tangan sebagai untuk membantu meratakan seluruh tubuh, maka boleh, masih dikatakan itu siraman atau basuhan. Sama seperti berwudu. Berwudu ketika kita menggunakan sedikit, mungkin hanya setengah mud air untuk membasahi siraman tangan, kemudian kita meratakannya dengan menggunakan tangan, ini sudah mencukupi, boleh. Sehingga tidak mesti harus semuanya disiramkan dengan alasan kan harus dibasuh, berarti harus dibasuh, nggak boleh di apa namanya disebarkan pakai tangan lah, tidak seperti itu. Dibasuh meskipun sedikit air yang kita tuangkan ke tangan, lalu kemudian kita meminta bantuan dengan tangan yang lainnya untuk meratakan, maka ini diperbolehkan, sudah dikatakan sebagai membasuh. Nah, demikian pula mandi junub, mungkin kita menggunakan satu sok air, kita tuangkan ke atas kepala. Kalau dibiarkan begitu mungkin tidak akan merata, tapi kita meminta bantuan dengan tangan ini untuk meratakan air tersebut, digosok-gosok, maka itu sudah juga dikatakan sebagai menyiram atau membasuh. Kemudian dua sok berikutnya kita tuangkan ke badan, lalu kemudian kita ratakan pakai tangan ke seluruh tubuh kita, maka itu juga diperbolehkan, tetap dikatakan sebagai membasuh. Nah, sehingga tidak mesti harus diguyur, harus ngalir ke seluruh tubuh, harus pakai shower, berarti seluruh tubuh harus dialirkan, tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau mandi junub dengan cara yang sempurna, dalam artian dengan melakukan amalan-amalan tertentu sebelum mandi. Terkadang pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melaksanakan mandi junub dengan tata cara ijza, yaitu dengan tata cara mencukupkan dengan yang sah saja, tidak mengamalkan amalan-amalan tertentu pada saat sebelum mandi. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Maimunah kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama adalah tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dengan tata cara rinciannya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu diperbolehkan seorang suami melihat aurat istrinya. Apakah istrinya itu dalam keadaan suci atau istrinya itu dalam keadaan tidak suci? Diperbolehkan melihat aurat. Demikian pula sebaliknya, seorang istri diperbolehkan melihat aurat suaminya. Sebagaimana Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha, beliau memperhatikan tata cara mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud nanti akan mengajarkan kepada yang lainnya. Maka di situ Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anha melihat aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa, karena statusnya beliau sebagai suami istri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ciri-ciri orang-orang yang beriman, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka menjaga kehormatannya, mereka menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau kepada budak-budak yang mereka miliki, karena sesungguhnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang tercela. Nah, sehingga secara asal seorang muslimah itu harus menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Nah, kapan dia diperbolehkan melihat kehormatan, melihat aurat orang lain? tatkala seorang wanita sudah sah menjadi istrinya seorang laki-laki, atau seorang wanita yang statusnya itu sebagai budak. Nah, demikian pula sebaliknya, kaum mukminat atau seorang laki-laki, dia boleh dilihat auratnya ketika dengan seorang wanita yang telah sah menjadi istrinya, atau dilihat oleh seorang wanita yang statusnya itu sebagai budaknya. Nah, diperbolehkan. Adapun selain istri dan selain budak, maka aurat seseorang itu memiliki batasan-batasan yang boleh dilihat, dan kan dalam sebagian keadaan sama sekali tidak boleh diperlihatkan oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang ajnabi. Nah, seorang laki-laki auratnya itu mulai dari pusar sampai ke lutut. Nah, adapun wanita auratnya itu apa? Seluruh tubuhnya. Nah, sehingga kecantikan-kecantikan, keelokan wajah, keelokan tubuh yang dimiliki oleh seorang wanita harus ditutupi. Nah, kewajiban mereka adalah seperti itu. Dengan menggunakan pakaian yang tebal, dengan menggunakan pakaian yang longgar. Nah, sehingga aurat yang mereka miliki tidak mereka perlihatkan, tidak mereka pertontonkan, dan pula tidak dilihat dan tidak ditonton oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, sehingga kecantikan dia, keelokan wajahnya, dan keelokan postur tubuhnya itu betul-betul murni, suci dia serahkan kepada suaminya. Nah, kemampuan dia dalam berdandan, kemampuan dia dalam bermake up, itu merik dia hanya serahkan, persembahkan untuk kepada suaminya. Nah, adapun ketika dia di luar rumah, maka dia berupaya untuk menutup celah-celah fitnah, berupaya menggunakan pakaian-pakaian yang kemudian tidak mengundang perhatian laki-laki lain kepada dirinya. Nah, ini yang penting, pakaian yang tidak mengundang perhatian orang lain untuk dirinya. Tidak sekedar hanya hijab. Nah, tidak sekedar hanya hijab, perlu diperhatikan kepada untuk para suami dan kepada orang tua. Nah, tidak sekedar hijab. Saya kan sudah pakai jubah, pakai cadar. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah jubah Anda, apakah khimar, kerudung Anda, cadar Anda, niqab Anda, apakah yang Anda kenakan itu tidak mengundang fitnah atau tidak mengundang perhatian laki-laki? Karena banyak jubah, jilbab, besar, longgar, tebal, tapi ternyata mengundang perhatian laki-laki. Iya kan? Kadang jubahnya berwarna-warni, jubahnya berwarna pink, jubahnya berwarna apa namanya, krem, berwarna ungu muda, berwarna putih. Nah, sehingga ketika seorang laki-laki melihat, betapa anggunnya wanita tersebut, terfitnah, ternyata pakaian Anda telah mengundang. Nah, atau mungkin kadang yang sering saya tanbih kepada ummahat, kepada ikhwan, kepada aba, agar kemudian memperhatikan pakaian istrinya ketika keluar rumah. Berjubah, bercadar, tapi bermotif, dengan motif-motif yang nampak, terlihat, sehingga mengundang perhatian. Wih, itu motif bagus. Atau dengan model-model tertentu. Nah, cadar apa namanya dulu yang sempat viral mungkin sampai sekarang. Cadar apa namanya? Butterfly. Cadar kupu-kupu. Nah, ya mungkin nanti ada cadar apa namanya, belalang. Mungkin nanti ada cadar apa namanya, apa namanya, gandok itu apa namanya, istilahnya apa, dragonfly itu apa namanya, capung, apalagi cadar macem-macem. Nah, yang ketika seseorang melihat model cadar tersebut, bagusnya, kemudian matanya kelihatan lebar, pakai celak, alisnya kelihatan, putih, matanya, alisnya itu hitam, bagus. Tapi kan pakai cadar, iya, pakai cadar, tapi kriteria cadar pakaian yang mesti diperhatikan ketika seorang wanita keluar rumah itu harus memakai pakaian yang tidak menarik perhatian. Kadang pakai cadar, pakai kacamata. Kacamatanya memakai kacamata yang lagi trending. Kacamata yang bulat ini. Iya kan? Matanya kan minus, harus pakai kacamata. Iya kan, kacamata banyak modelnya. Ada yang biasa, ada yang trending. Kalau Anda memakai kacamata trending, pasti akan melihat, wah ini kacamata lagi viral ini. Pakai kacamata yang tidak mengundang fitnah perhatian. Demikian. Ini yang mesti kita perhatikan. Sehingga tidak sekedar hanya menutup aurat, tidak sekedar memakai cadar, tapi perhatikan yang paling inti adalah tidak menarik perhatian kaum laki-laki. Sendalnya, belum lagi nanti sendalnya pakai kaca, pakai hek tinggi lagi, klotak-klotek. Na'udzubillah. Mudah-mudahan di daerah kita ini umahat-umahatnya tidak ada yang seperti itu, mudah-mudahan. Kalau ada, nasihati dengan cara yang baik. Hal tersebut membahayakan, karena seorang laki-laki, makanya laki-laki dinamakan mata apa? Mata baskom. Semua ditampung, apa saja itu diperhatikan terkadang itu. Sehingga ketika ada yang mencolok sedikit, jangan disalahkan laki-lakinya. Disalahkan disebabkan karena kelirunya ketika seorang wanita menggunakan pakaian tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batasan ketika seorang wanita keluar? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan ketika Rasulullah SAW, ketika mereka para sahabiat keluar rumah mereka, mereka itu menutup seluruh tubuhnya termasuk matanya cuma sebelah. Kalau mereka mampu menutup kedua matanya dan bisa berjalan, mereka akan tutup. Sedemikian perhatian mereka dalam keluar rumah untuk apa? Menghindar dari atau tidak menjadi sebab perhatiannya seorang laki-laki kepada dirinya. Kemudian berikutnya, di dalam hadis ini diperbolehkan untuk mengakhirkan membasuh kaki pada saat berwudu di membasuh kaki berwudu pada saat mandi junub. Diakhirkan. Jadi wudunya di awal, nanti giliran mau membasuh kedua kakinya ditunda. Mandi dulu selesai, baru kemudian bergeser sedikit, baru membasuh kedua kaki yang belum tadi disempurnakan di awal sebelum mandi junub. Maka boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan pelajaran begitu setianya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam hal kebutuhan beliau pada saat mandi, maka semua itu dipersiapkan oleh istri beliau, diantaranya adalah Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha. Seperti ucapan beliau, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu'a al-janabah. Aku menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air yang beliau gunakan untuk mandi junub. Disiapkan. Kalau sekarang mungkin, ya mudah-mudahan tidak ada, ketika seorang suami minta, Bu, Mak, tolong siapkan air untuk mandi, Wah, jebul dhewe to, wis tuwek no ngongkon-ngongkon. Seperti itu kadang. Nah. Tapi panutan para istri, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam hal mandi junub, mereka tidak lepas dari memuliakan suami dan khidmat kepada suami mereka. Nah, semuanya beliau siapkan. Sampai pada akhir mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Haris radhiyallahu ta'ala anha juga menyiapkan handuk dan memberikan handuk untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam hal ini beliau menolaknya. Nah, meskipun dalam hal ini beliau menolaknya. Sehingga di sini keutamaan Maimunah bintul Haris, karena beliau begitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu ikhlas dalam memberikan bantuan kepada Nabi selaku suami Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis ini secara zahir adalah tidak disukai menyeka badan setelah mandi dengan menggunakan handuk. Secara zahirnya. Kenapa? Karena dalam kisah ini Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anha, beliau memberikan handuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau menolaknya. Justru Rasulullah mengeringkan air yang masih menempel pada tubuh beliau dengan menggunakan tanah, dengan menggunakan tangan. Sehingga dalil ini dijadikan oleh sebagian para ulama bahwasannya tidak disukai setelah mandi junub menyeka tubuh dengan menggunakan handuk atau yang semisalnya. Nah, meskipun dalam hal ini wallahu alam bisawab terjadi khilaf di antara para ulama terkait dengan hukum menyeka air setelah bersuci, apakah itu mandi atau wudu. Kalau berdasarkan teori ini tidak disukai karena Rasulullah tidak menolak pemberian handuk oleh Maimunah bintul Harits. Tapi sebagian para ulama mereka membolehkan. Dalilnya mana? Dalilnya ya hadis ini. Hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub di rumah Maimunah bintul Harits radhiyallahu ta'ala anha itu mustahil kalau cuma sekali ini saja. Pasti apa? Berkali-kali. Sehingga kasus ketika Maimunah bintul Harits menyerahkan handuk menunjukkan apa? Itu kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mandi, beliau memberikan handuk. Hanya saja di saat itu mungkin ada sesuatu atau pelajaran sesuatu, maka Rasulullah menolak dan mengeringkan tubuhnya dengan menggunakan tangan. Nah, ketika Maimunah menyerahkan handuk ini menunjukkan apa? Itu kebiasaan beliau. Kenapa? Karena Rasulullah mandi junub di rumah Maimunah bintul Harits bukan sekali, bukan dua kali, tiga kali, berkali-kali. Nah, ketika Maimunah menyerahkan handuk, berarti itu kebiasaan. Hanya saja di saat hadis ini para ulama mereka memahami mungkin ada hal tertentu atau mungkin pembelajaran untuk umat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak handuk tersebut dan lebih mengutamakan mengelap, menyeka atau membersihkan sisa air yang menempel di tubuh beliau dengan menggunakan tanah. Oleh sebab itulah wallahu alam bisawab, kalau saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Boleh menyeka dengan menggunakan handuk, tapi yang lebih afdal setelah mandi junub membersihkan sisa-sisa air yang menempel di badan dengan menggunakan tangan, itu yang lebih afdal. Meskipun dengan lap, dengan handuk, hal tersebut diperbolehkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sebenarnya masih ada satu pembahasan terkait dengan masalah ini, fa insyaallah mungkin kita akan sebutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wallahu taala alam bisawab, mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.